Manusia unggul dirindukan. Manusia unggul dibutuhkan. Manusia unggul jadi impian. Manusia unggul sebuah perpaduan yang sangat luar biasa antara kepandaian dan harga diri yang tinggi. Manusia unggul sangat dirindukan, memiliki teknologi yang luar biasa, tetapi manusia yang puas dirinya. Memiliki kemampuan melihat jauh ke depan, tetapi selalu berjalan di garis kebenaran. Ya, manusia unggul selalu merupakan perpaduan manis antara jasmani dan rohani, antara rasio dan iman. Manusia unggul akan memberikan harapan terhadap perubahan demi perubahan, karena manusia unggul memiliki 1 juta ide untuk mewujudkan kerinduan, mengaktualisasi kebenaran. Manusia unggul dibutuhkan bukan kini, tapi sepanjang zaman. Hanya saja pertanyaan yang selalu tersisa, siapakah manusia unggul? Adakah kita memilikinya? Sebuah pertanyaan yang tak mudah dijawab, bahkan sangat sulit untuk terucap karena terlalu sulit untuk menemukannya. Kita selalu hanya menemukan manusia separuh unggul karena hebat dalam teknologinya, cerdas dalam rasionya, tapi tak terpuji dalam kelakuannya. Sementara yang satu luar biasa dalam perilakunya, terhormat orangnya, tetapi sangat terbatas daya pikirnya. Ah, manusia unggul semoga bukan mimpi. Manusia unggul semoga tiba di kenyataan hidup. Itu menjadi harapan. Tapi rasanya ia tak boleh ditunggu untuk muncul ke permukaan. Tetapi biarlah tiap orang berpacu diri untuk menjadi manusia unggul di kehidupan. Karena manusia unggul akan hidup bukan saja di kekinian, tapi juga akan mewarisi kekekalan. Karena manusia unggul melakukan bakti sepenuh hati dalam berkarya di muka bumi, tetapi juga ia berjalan dalam kebenaran yang membawa dia dari kesementaraan tiba di kekekalan. Wow, luar biasa manusia unggul. Biarlah itu menjadi impian dalam kehidupan yang satu waktu menjadi kenyataan dan menjadi mimpi tiap generasi demi generasi. Manusia unggul memang unggul dalam berbagai bidang. Manusia unggul memang unggul membangun kehidupan. Manusia unggul memang unggul. Ia layak memegang masa depan. Bersama saya, Bigman Sirait.